Heber. Iya. Lu mau kemana? Lu mau pulang. Ingat gak? Kita itu ada tugas kelompok bareng loh. Kapan kumpulnya? Besok, Sabtu. Oh yaudah, besok barengan aja. Tapi sebenarnya gini. Udah duluan ya, coba manggil. Bye. Izinkan ku singgah di hatimu, menyelimuti relung hatimu. Tak rela ada yang menyakiti. Terlambat.